Bagaimana hukum upacara bendera dalam rangka memperingati HUT? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Berdiri dalam rangka menghormati, tidak boleh. Tunduk dalam rangka menghormati, tidak boleh. Kalau tangannya ke atas, tidak apa-apa. Tapi kalau begini, tidak boleh. Enam. Sehingga banyak berbagai macam perkara-perkara dalam acara itu yang menyelisihi ajaran sunnah. Bahkan menyelisihi tauhid. Enam.